lagu patah hati karena kau telah pergi. Duhai kasihku sedih, ku merana setiap hari merindukan kekasih, dewiku pujaan hati. Takkan lagi kau kembali, dan kini ku seorang lagu yang sedih. Lagu ku patah hati karena kau telah pergi. Karena kau telah berubah.